ya. Kualitas mutu dan lain sebagainya hanya dimiliki oleh Tristan Production Matur Suwun. Nggih. Monggo. Siap kali ini. Semoga bosku. Bandara Dama. Terima kasih. Tiada mungkin lagi spesial untuk tuan rumah bersama Rumaka. Kita goyangnya slow-slow dulu. Thank you. bunga-bunga sosialnya dari bos-bos saya.